Maka sejatinya manusia sangat membutuhkan hidayah. Membutuhkan ilmu. Disebabkan manusia tidak bisa lepas dari beramal. Baik berbuat dengan anggota badannya maupun dengan lisannya. Dan itu semua akan benar apabila didasari dengan ilmu. Itu namanya hidayah. Orang berbuat berdasarkan ilmu kebenaran, atau orang berucap berdasarkan al-haq, ini adalah hidayah. Maka perkataan al-imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dalam kitabul ilm, kitab yang masyhur, bab al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, ini mengisyaratkan bahasanya ilmu sebagai syarat benarnya ucapan dan benarnya perbuatan. Maka berilmu lebih dulu sebelum dia berucap, dia berkata, atau sebelum dia berbuat, maka akan benar itu semua apabila berdasarkan ilmu, yaitu hujjah, bukti. Dan manusia ketika dia berucap kebenaran atau dia berbuat di atas kebenaran, maka itu tanda manusia mendapatkan hidayah. Maka hendaknya bagi manusia yang ingin perkataannya benar dan perbuatannya juga benar, hendaknya berdasarkan ilmu. Dan sedangkan manusia tidak lepas dari berbuat dan berkata. Ini menunjukkan bahwasannya manusia tidak lepas dari ilmu. Maka semangatnya manusia berbuat, beramal, hendaknya disertai dengan semangatnya dia berilmu. Sebagaimana semangatnya dia menyampaikan perkataan, maka hendaknya disertai dengan semangatnya dia menuntut ilmu. Agar semuanya di atas ilmu, di atas kebenaran. Perkataan al-imam al-Bukhari rahimahullah yang masyhur ini mengisyaratkan hendaknya manusia semangat untuk talabul ilm, menuntut ilmu, ilmu yang menjadikan dia memahami sesuatu sebagaimana hakikat yang sebenarnya, sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, ketika dia mengamalkannya, maka juga sesuai dengan yang sebenarnya dihendaki oleh yang memerintah untuk mengamalkan. Kami dulu ketika awal-awal mengenal dakwah salafiyah, manhaj salaf, ketika mempelajari kitab Usulus Salasah, lalu sampai kepada perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-aql wal amal, ini memberi semangat untuk talabul ilm. Dan banyak dari teman-teman yang mereka sungguh luar biasa semangatnya untuk menuntut ilmu. Dan waktu itu ustadz yang saya sekarang ini masih sedikit orang yang menyampaikan ilmu, tapi semangatnya mereka sibuk dengan ilmu karena mereka khawatir ucapannya tidak berdasarkan ilmu atau amal perbuatannya tidak berdasarkan ilmu. Sampai ini kisah tetangga anak awam ya, mungkin 30 tahun yang lalu, mungkin 6 lebih, tetangga awam melihat teman-teman yang kenal dakwah salafiyah, yang mereka sibuk thalabul ilm, sibuk di majlis ilmu di kampung sana, naam, baik yang sudah keluarga maupun yang belum keluarga, tidak malam tidak siang ada majlis ilmu mereka duduk. Sampai teman ana yang awam ini tanya ke anak, mas, tuh teman-teman mas itu dari mana uangnya ya, kok tiap hari belajar ilmu, ada dana dari Saudi kah gitu. Nah, dikesankan begitu karena enggak siang enggak malam, baik yang sudah keluarga maupun yang belum, majlis ilmu, baik pagi, duhur, bis asar, di musola atau di masjid, halaqah ilmu. Seolah-olah setiap hari hanya ilmu terus yang dipelajari. Sampai terheran-heran orang awam ini. Karena orang awam biasanya harinya nyari uang. Yang berdagang ya sebelum subuh sudah berangkat ke pasar. Yang petani ya habis subuh sudah ke ladang. Hari-hari mereka pun uangnya ya juga itu saja dapatnya. Nah ini kok pagi di majlis ilmu, siang di majlis ilmu, malam di majlis ilmu, sampai terucap, ya, sampai terucap. Tuh teman-teman mas itu dari mana uangnya, kata gitu. Ya saya jawab, mereka juga cari uang mas, nah begitu. Nah. Kalau bahasa Jawanya kang di sana, bukan mas, naam. Mereka juga cari uang. Cuma cari uangnya itu enggak tiap hari. Waktu-waktu tertentu mereka cari uang. Kalau mereka sudah dapat, mereka belajar ilmu lagi. Anda sampaikan begitu. Mungkin sepekan dua hari untuk cari uang, sisanya untuk belajar ilmu. Lihat yang dilihat tiap hari, belajar ilmu. Ini sungguh berbeda dengan zaman sekarang ini. Kita dulu berangan-angan atau mendambakan kalau nanti, apalagi pondok salafi hampir enggak ada waktu itu. Belum ada mungkin pondok yang mengajarkan manhaj salaf. Sulit dicari karena ustaz aja masih jarang. Nah, tapi semangatnya thalabul ilm. Ini sejarah mudah-mudahan untuk membangkitkan kita. Jadi identik orang yang mengaku salafi adalah orang yang semangat thalabul ilm. Mereka enggak sibuk jadi pengurus pondok, enggak ada pondok. Orangnya belajar, belajar, belajar. Enggak dikenal siapa mudirnya, wah enggak ada pondok. Enggak ada pondok, cuma ngajar biasa. Siapa ketua yayasan? Belum ada yayasan. Makanya belajar, belajar, belajar. Ini mereka. Ya kita dulu berangan-angan, mungkin nanti anak-anak kita itu akan lebih mumpuni ilmunya. Karena mulai banyak belajar, ada yang ke luar negeri, ada yang diterima di Jamia, ada yang ke Yaman. Kita dulu berandai-andai atau berharap, mungkin-mungkin nanti keturunan kita-kita yang akan semangat thalabul ilm. Karena nanti banyak ustaz-ustaz yang tamatan dari luar negeri. Nanti banyak mahat-mahat yang mengajarkan ilmu. Yang kita inginkan waktu itu, ya ini cerita saja ya. Untuk beri semangat antum. Generasi berikutnya adalah generasi yang semangat thalabul ilmu. Karena sejak kecil sudah ketang salaf. Ini sekedar. Maka mudah-mudahan anak kita, saudara kita, anak kita tumbuh dalam semangat thalabul ilm. Karena dulu kita, teman-teman kita belajar ilmu sudah tamat SMA, bahkan sudah di pertengahan kuliah. Mereka mulai belajar ilmu dari mulai bahasa Arab yang dasar, akidah, usul salaf yang dasar, mereka mulai. Nah ini. Maka jangan sampai generasi sekarang ini ada generasi yang mulai pudar dari ilmu. Tidak peduli dengan majlis ilmu. Jangan sampai. Apa jadinya? Apa generasi sekarang ini generasi yang mulai mengabaikan ilmu? Jangan sampai wal'ayyadubillah akan muncul dari generasi yang mengaku salafi tidak mengenal manhaj salaf, tidak tahu manhaj salaf, hanya sekedar pengakuan saya salafi, tapi sedikit pun tidak mengetahui manhaj salaf. Bagaimana akan mengikutinya? Ini, jangan sampai sebagaimana generasi-generasi yang mungkin kita menghadapinya, mereka orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Ini. Mereka mengaku ahlus sunnah sedikit pun tidak mengenal sunnah. Atau mengenal sunnah, tapi tidak mengamalkan sunnah. Mereka mengaku salafi. Kami harus maka mereka kata ahlu sunnah, kami adalah ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Tapi disebabkan karena tidak semangat belajar sunnah. Bukan sunnah yang diajarkan. Sehingga hanya pengakuan sebagai ahlu sunnah. Tapi amaliannya jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bid'ah yang diamalkan. Mereka mengaku ahlu sunnah. Tapi yang dinamakan bid'ah. Mereka enggak mau katakan, kamu bukan sunnah. Kami itu ahli sunnah. Gitu. Tapi amaliannya jauh dari sunnah. Jangan sampai akan muncul generasi nanti, wala'iyadubillah kita berharap jangan sampai santai, jangan sampai generasi anak-anak kita akan muncul nanti orang hanya mengaku salafi tapi tidak mengetahui manhaj salaf. Disebabkan apa? Tidak semangat menuntut ilmu. Sedangkan ciri manhaj salaf adalah semangat talabul ilmu. Ciri dari manhaj salaf atau prinsip masalah adalah semangat talabul ilmu. Yang kita khawatirkan jangan sampai nanti muncul generasi cuma nama salafi, pondoknya pondok salafi, apalagi masyarakat-masyarakat salafi, apalagi. Tapi jauh prakteknya dari manhaj salaf, jauh dari jalannya para sahabat, para salaf, para sunnah, para salafus saleh. Maka saya ingatkan kepada saudaraku semuanya, anak-anakku semuanya, apakah ingin generasi setelah kita itu nanti generasi yang hanya pengakuan salafi, sedikit pun tidak mengenal manhaj salaf, andai kata mengenal pun tidak mau mengamalkannya. Ini, maka semangat. Karena asalnya salaf itu orang-orang yang semangat talabul ilm. Maka dikisahkan di antara mereka ada yang bergiliran untuk mendatangi majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Umar dengan tetangganya, karena mereka punya keperluan untuk mencari ma'isah, cari uang. Akhirnya bergiliran antara Umar dengan tetangganya. Disebabkan karena enggak ingin tertinggal dari majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Hari ini Umar yang datang ke majlisnya Rasulullah sallam, berarti besok tetangganya. Bergiliran. Nanti kalau yang datang majlisnya nyampaikan ke yang tidak hadir. Saking semangatnya ini. Ini menunjukkan semangatnya. Bahkan di antara mereka ada yang senantiasa bersama Rasulullah SAW untuk mendapatkan ilmu, seperti Abu Hurairah. Sampai dikatakan sebagai Abu Hurairah karena saking apa? Bersama Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Rasulullah wafat, di antara mereka sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis yang ada pada sahabat yang jauh tempat tinggalnya, yang dia telah mendapatkan dari Rasulullah SAW, mengakukan melakukan jauh untuk mendapatkan hadis. Ini semangatnya. Ini asalnya salaf orang yang semangat ilmu. Ini asalnya. Lalu juga para tabi'in, mereka mengadakan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu. Ini ciri khas salafi, orang yang khis dalam talabul ilmu. Maka dengan perkataan Al-Imam Bukhari, al-ilmu qaul qoblal qaul, ini memberi memacu kita dulu bahwasanya kita harus berilmu ini sebelum berbicara. Kita harus berilmu ini sebelum beramal. Baik berbicara dalam ceramah, baik berbicara dalam khutbah, baik berbicara dalam majelis. Semuanya lah harus dengan ilmu. Kalau dulu kita anggapnya, kita bayangannya berbicara ketika menyampaikan ilmu. Dalam majlis, dalam khutbah, dalam ceramah, disertai dengan ilmu. Karena dalam dulu enggak ada orang bicara di channel, enggak ada. Ya, enggak ada zaman dulu. Orang bicara di status enggak ada zaman dulu, zaman saya itu. Enggak ada ya. Seumur saya ada enggak dulu. Jadi namanya bicara waktu itu ya, bicara mungkin di muhad ceramah, ngisi taklim, khotbah. Lah ini bayangannya ya dengan ilmu, harus berilmu dulu sebelum berbicara. Apalagi sekarang ini lebih luas orang berbicara. Bisa di apa ini? Di kursi. Bisa di mimbar. Bisa di mana lagi? Di halaqah. Bahkan lebih luas. Bisa bicara di status, bisa bicara di channel, bisa bicara masing-masing orang punya channel. Berbicara. Hendaknya adalah dengan ilmu. Itu ciri salafi. Adalah dengan ilmu. Dan beramal juga dengan ilmu. Makanya termasuk semangatnya salaf untuk minta hujjah kepada orang yang beramal. Bila melihat seseorang beramal, maka ditanya, ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membawa kamu beramal seperti itu? Tanya hujjahnya. Ini ciri salaf. Dan waktu itu, ketika ada seorang mengamalkan, kita enggak tahu, kita tanya, apa dalilnya kamu mengamalkan ini? Apa hujahnya kamu mengamalkan ini? Begitu. Maka saya nasihatkan kepada saudara kita semua, anak-anak kita semua, hendaknya semangat thalabul ilmi. Bahwa bila seorang berbicara dengan ilmu, itu dengan hujjah, itu tanda benarnya perkataan. Dan dia akan kokoh di atas perkataan itu. Walaupun dia sendirian berbicara, dia akan kokoh. Karena apa? Dia berbicara di atas hujjah. Karena seorang yang di atas kebenaran, di atas hujjah, apabila tidak diikuti, tidak berdosa. Ini. Sebagaimana ketika orang beramal di atas hujjah, di atas ilmu, lalu banyak menyelisihinya, tidak berdosa dia. Tidak berdosa. Kan dia berbicara dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Sebagaimana dia beramal juga dengan hujjah, walaupun semua orang menyisi dia, dia tidak berdosa. Maka ada seorang nabi yang Allah pilih sebagai nabiullah. Berarti bukan manusia sembarangan, yang Allah pilih sebagai nabiullah, sebagai nabi Allah. Tidak ada satupun yang mengikutinya. Apakah berdosa? Apakah berdosa nabi itu? Tidak berdosa. Kalau Rasulullah pernah mengatakan, waro'aitun nabiyya walaysa ma'ahu ahadun, tidak ada yang bersamanya seorang pun, seorang nabi selama dakwahnya, tidak ada seorang pun yang bersamanya, enggak ada yang mendengarkan. Apa lantas dia berdosa? Perkataannya dia sampaikan enggak diterima, amaliannya enggak diikuti, berdosa? Lah. Tapi ya ini sebaliknya, orang yang di atas kebatilan, entah perbuatannya kebatilan, perkataannya juga kebatilan, kedustaan, lalu diikuti, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dia sendiri berdosa. Ada yang mengikuti, tambah dosanya. Tambah lagi yang mengikuti, tambah dosanya. Tambah banyak yang mengikuti, dia dalam kebatilan, tambah banyak dosanya. Walayadubillah. Ini. Dan kebanyakan orang mengikuti yang batil. Iya apa enggak? Orang lebih banyak mengikuti orang yang dalam kebatilan. Enam. Ini ya. Thalabul ilm. Semangat thalabul ilm. Ya anak-anakku, semangat thalabul ilm. Jangan sampai nanti jadi generasi yang salafi hanya sekedar pengakuan. Oh kami salafi ini. Ternyata amaliyahnya jauh dari manhaj salaf. Karena munculnya manusia atau bahkan dari kalangan thalabah santri yang tidak semangat lagi thalabul ilm. Naam. Ini kasihan. Naam. Dikhawatirkan. Naam. Akan muncul generasi yang seperti itu sebagaimana telah muncul generasi-generasi yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata amaliannya jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Bersemangat dalam thalabul ilm. Apalagi di zaman-zaman yang banyak fitnah. Apalagi di zaman-zaman yang semakin ganti hari semakin tambah fitnahnya. Hendaknya orang sibuk dengan ilmu. Orang sibuk dengan ilmu. Bahkan yang salaf, mereka lebih menyibukkan ilmu sampai mereka lebih banyak tinggal di rumah. Karena menyibukkan ilmu. Sibuk dengan amalan, sibuk dengan ilmu. Kisahnya Abdullah bin Mubarak. Beliau sibuk dengan ilmu, akhirnya beliau banyak tinggal di rumah. Sampai ditanya, Ibnu Mubarak, "Tuksiru julusa fi baitik ala tastausis. Kamu kok banyak tinggal di rumah, duduk di rumah? Apa enggak sedih ini? Kok kamu kok sering di rumah?" Kata Ibnu Mubarak, "Kaifa astauhis wa ana ma'an nabi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsan. Bagaimana saya sedih? Saya ini di rumah bersama nabi, para sahabatnya dan para tabi'in, karena sibuk dengan hadis. Sibuk membaca hadis berarti sibuk dengan menyebutkan rawi, baik tabi'in, muridnya sahabat atau sahabat atau langsung ke nabi." Ini. Bahkan Imam Malik beliau sempat ini kisahnya Imam Malik. Diceritakan di sini. Dalam biografinya Imam Malik. Dalam kitab Al-Fahrosat. Berkata An-Nadim. Kana yatil masjid wa isyadu salawat wa yaudul mardo wa yukdi al-hukuk summa tarakal julus fil masjid wa kana yusalli fi manjidihi wa taraka ittiba'il janazah wa kana yu'atab ala dalik wa kana yakul lesa yaktiru kulli akhirin yakul udrohu au kamakola. Jadi Imam Malik ya, biasanya beliau itu datang ke masjid sholat jamaah, biasa menengok orang sakit, biasa memenuhi hak orang lain. Pada suatu hari, ya ini mungkin karena zaman fitnah, ya, beliau meninggalkan duduk di masjid. Bahkan sampai beliau sholat di rumahnya. Beliau tidak lagi mengikuti jenazah. Beliau tidak lagi menengok orang sakit. Banyak di rumah. Sampai banyak orang mencela beliau. Apa kata Imam Malik? Tidak setiap orang bisa menyampaikan udurnya. Maksud kita itu bukan antum saya itu enggak jamaah masjid ya di rumah terus ya. Ini dalam kondisi tertentu. Enam. Ya, alhamdulillah kita belum sampai seperti itu. Tapi sibuklah dengan ilmu. Sibuk di rumah Allah. Membaca Al-Quran. Zikrullah. Ada majlis, datangi majlis. Untuk menjaga diri. Kisah yang lain. Ini para salaf. Yaitu kisahnya Malik bin Mihwal. Karena beliau sering duduk di rumah sendirian. Enggak bergaul dengan orang lain. Ala tastauhis. Nah ini, kenapa apa kamu enggak sedih kok tidak bergaul, duduk di rumah sendirian? Apa kata beliau? Wa yastahis ma'allah ahadun. Apakah masih ada orang yang sedih kalau dia sudah bersama Allah? Nah ini, maksudnya dia secara zahirnya mungkin dia sendirian, tapi dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah. Sibuk membaca kalamullah. Sibuk ibadah pada Allah. Ini zaman-zaman fitnah. Perbanyak untuk thalabul ilm, kalau ada majelis ilmu datangi majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, banyak zikrullah. Banyak beribadah, membaca Al-Qur'an. Bahkan Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, wa mas tauhis minal wahdah, wa manis tauhis minal wahdah, was ta'nas bin nas, lam yaslam minar riya. Barang siapa yang kalau sendirian itu sedih, senang kalau bersama manusia, ini orang yang enggak aman dari riya, kata beliau. Ya, kalau orang sendirian itu sedih, tapi kalau bersama orang banyak senang, kata beliau. Ini orang enggak aman dari riya. Maka sibuk dengan thalabul ilm. Sibuk menuntut ilmu, sibuk di rumah Allah membaca kalamullah. Ini termasuk jalan dari fitnah. Dan terkadang ya, dalam keadaan semacam itu, bersendirian lebih baik, mengurangi bergaul dengan orang lebih baik. Dan ini dilakukan oleh sebagian salaf. Dan pernah dikatakan kepada Muhammad bin Nadar Al-Harisi, "Ama tastahis min tulu'il julus fil bait?" Ditanya dia, "Apakah kamu enggak sedih kok lama duduk di rumah? Ini enggak bergaul dengan orang. Lama duduk di rumah. Kamu enggak sedih?" "Qala wa mali astahis wa huwa yaqul ana jalisun man dzakaroni." Ini sebuah dalam Su'abul Iman. Bagaimana saya sedih, sedangkan dia mengatakan, maksudnya Allah, aku bersama, seaku duduk dengan orang yang ingat kepadaku. Tapi yang dimaksud sini adalah menyendiri dengan banyak zikrullah, banyak membaca Al-Quran. Apabila keluar rumah, keluar untuk yang memang hukumnya wajib atau mustahab, sholat ke masjid, atau mendatangi majlis ilmu, selesai. Sibuk dengan dirinya. Tapi zaman sekarang ini ada orang menyendiri di rumah, tapi sibuk dengan grup-grupnya ya lain. Sibuk dengan channel-channelnya ya lain. Ini maksudnya menyendiri sibuk dengan ilmu. Membaca sirah para salaf, para ulama, sirah para sahabat dibaca. Seolah-olah hidup dengan para sahabat. Membaca sirah para tabi'in, sejarah para tabi'in. Akan beri semangat. Enam. Membaca kisah-kisah para ulama yang thalabul ilmu, yang semata thalabul ilmu. Akan beri semangat. Seolah dia hidup bersama mereka. Naam. Ini. Maka berkata Fudail bin Iyad, disebutkan dalam Hilyah Al-Awliya, "Tuba liman istauhis minan nas wa kana Allah jalisahu." Kata Fudail, berbahagialah, beruntunglah orang yang menyingkir dari manusia sedangkan Allah teman duduknya dia. Beruntung kalau orang menjauhi manusia, menyingkir dari manusia, tapi dia duduk dengan Allah, membaca kalamullah seolah-olah dia bermunajat dengan Allah. Ketika ya yuhalladina amanu, dia ingat ini siapa yang memanggil Allah. Ya yuhalladina amanu. Kalau dia merasa beriman, dia merasa terpanggil. Siapa yang memanggil? Allah. Teman dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Fudail pernah berkata, "Fi akhir zaman, alaikum bisawami." "Kulna wa mas sawami?" "Qala al buyut." Fa innahu laisa yanju min syarri dalika zaman illa saffatuhu min khalqihi. Di akhir zaman hendaknya kamu kalian dengan sawami. Ditanya oleh muridnya, apa itu sawami? Qala buyut, rumah. Maka sesungguhnya tidak akan selamat dari keburukan hal itu kecuali saffatuhu min khalqi. Naam. Orang-orang pilihan dari makhluk Allah. Maka sibukkan dengan ilmu. Ada majelis ilmu, datang di majelis ilmu. Kalau tidak ada majelis ilmu, sibuk dengan ilmu di rumah. Bisa membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, membaca kisah-kisah para nabi atau para sahabat, para tabiin, orang-orang saleh. Baca. Kalau dia merasakan, dia sibuk dengannya, dia sibuk bersama Nabi membaca kalam sabda Nabi, qala Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW, terus itu yang dibaca. Seolah dia bersama Nabi SAW. Ketika mengatakan an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, an Ibnu Abbas, saya ingat dia seolah bersama sahabat. Ingat. Lalu kita ingat bagaimana ketika an Abi Hurairah, kita ingat bagaimana semangatnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu. Ketika kita mengatakan an Ibnu Mas'ud, tidak ingat bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, terus seperti itu. Insyaallah itu lebih bermanfaat, menyibukkan diri dengan ilmu, apa saja yang berkaitan dengan ilmu, kan itu yang akan selamat dari laknat Allah. Naam. Mungkin ini yang kita sampaikan sebagai nasihat untuk kita semua. Agar kita semangat untuk talabul ilmu. Jangan sampai waliyadubillah kita berlindung kepada Allah menjadi generasi yang jauh dari ilmu sehingga nama salafi hanya sekedar pengakuan. Saya salafi tapi tidak mengetahui apa itu manhaj salaf. Apalagi mengamalkan, mengikuti jalannya salafun saleh dari parangan para sahabat dan orang-orang para sahabat dengan baik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.